Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngaji bareng. Ini ngaji untuk jadi orang alim mas kejar jadi murid. Untuk orang alim ya gak usah suka uang tulis. Ini begini, jadi kondisi yang ini jelas. Kondisi yang dengan alam ini mungkin banyak yang ngaji saya lewat YouTube, sehingga saya berharap konstruksi pikiran ini sama. Nanti saya bantu ya supaya semua kalimat yang sering Anda baca saya bantu supaya Anda tahu mana. Yang pertama tentu kita Islam ini berdasar kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang dibawa semua. Lalu makna dari tauhid adalah mengakui tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Saya gak biasa pengajian umum, tapi ini spesial karena saya ingin sujud di bumi ateis. Dari awal saya ini sebetulnya tanpa dirayu sudah kepikiran. Dirayu lama sama Mas Eko ini, sudah ngerayu masih bilang nanti ada lelangan Gus ya. Tapi tadi katanya panitia hasil lelangnya sekitar 60 juta ya. Itu dibangunkan masjid, jangan untuk mes ya. Supaya saya ikut amal. Jadi begini ya, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedunyan, ya kan jenengan kira-kira. Ya kayak Mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai ke pedagang. Pedagang itu nyari uang, apa nyari dakwah. Ya semoga ada mirip-mirip. Ya nanti nyari uang karena ada nurani Islam, sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam ada lah, apa, tidak tahu. Pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala di sunnah apa? Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah dipahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasir. Dibawa orang yang tegurnya gak jenengan juga kasir. Dibawa orang baik ya kasir, dibawa orang broken juga kasir. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang gak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda ada benar, kan sudah ada benar dulu sebelum kenal saya. Tapi gak apa-apa, gak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu. Ya asal tobat maksudnya. Nah ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saat tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya itu tim apa? Tim University yang global leader apa? In the world. Ini keren lah, jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau satu ditambah satu dua itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira satu ditambah satu dua itu musuh Anda pun mengatakan dua atau tidak? Karena pekerja Korea ya bilang dua, Rektor Al-Azhar juga bilang dua. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang dua. Istri kamu yang mantel sama kamu juga bilang dua. Yang cemburu ya bilang dua. Yang dicemburuin juga bilang dua. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua mungkin tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngambil. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini. Ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud. Sudah wujud, kadung wujud. Punya eksistensi. Mungkin enggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Dimana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Nah, bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan terima. Cuma kemudian setelah terima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu sayang widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa? Dewa atau apa? Gak tahu. Karena itu yang teman sampai ada teman saya. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan teks hadis. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak. Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang gak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lode juga bilang apa? 2. KPK juga bilang? 2. Koruptornya yang ditangkap? 2. Eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang gak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi kafir. Itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang gak bisa diganggu. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak ya? Oke, kan tetap ya? Maka dia tetap is. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, tak ada ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi, analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya dimana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafadzkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Masa kita yang Islam terus yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu paham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblok kan? Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya khusnudzan sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil. Ada satu, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada iktidal mengatakan apa? Rabbana lakal hamdu, ayat baca milhus samawati wa milhul ardi wa milhul masyid kami disyaripat. Sama nani secara tradisi pesantren Rabbana do pengiran kita laka itu kadwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Milhus samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian. Semua malaikat bertasbih bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, tapi tasbih. Tidak ada yang cari uang. Tidak ada yang cari bonnya. Apa bonnya segala bagian? Kalau di sini tidak kiainya saja cari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi. Dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang apa lagu Sakduna? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Enggak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena Glasnost itu dan Perestroika itu. Kemudian menjadi pecah-pecah negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu milus samawati wa milul ardi. Dan pujian itu pasti memenuhi langit, juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia, mungkin wajar di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea, ternyata benar. Dan Anda-Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa milul ardi. Keren kan teman? Keren sekali, bukan sekedar keren. Makanya saya jarang diundang aja mau mau, tapi diundang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu bilus samawati wa bilul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, di Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme. Kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak. Gak apa-apa. Karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil tauhid. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicuri kiai jadi misionaris. Jadi ribet lah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga. Namanya pekerja, pekerja saja nyari uang. Dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah. Gak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjid bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya maksudnya. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang itu, anak-anak mahasiswa pacaran itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini kemudian mereka insaf atau sedang insaf tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja. Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardh. Masih ditambahi wa milu masyita min syaibat. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamil umasyita min sayyim. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan. Di Argentina dan sebagainya. Itu nanti suatu saat juga penuh dengan pujian karena tetap Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu masyita min syaitan. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajari wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimah. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita ada cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena enggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi agak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musala, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan is. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewa aku. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan, tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya ya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah setahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid itu. Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, tidak usah memaksakan. Yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk tamatnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan nggak masjid. Jadi kalau imamnya nggak diservis, kemudian mutung pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga nggak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya nggak suka. Yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata, ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya satu bulan itu digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi satu hari berapa? 5 sholat. 5 kali, 5 kali 30 berapa? Kira-kira 150, berarti per sholat dapat berapa? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau... Singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia? Kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, pemat. Sholat sendiri. Itu nasib orang-orang Sragen dan salah tiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka ini. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya salah tiga sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax. Memang kiainya cerita, nasib kiai di salah tiga itu. Itu digot loh, tapi tetap sholat. Jika cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya mercy, muadzinnya pakai gear ini. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama di Indonesia dia omongin gini, makanya kamu sholat terus takut potong gaji ya. Itu kagetnya bukan main. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya dia bisa bangga, alhamdulillah kita sholat tambah gaji dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ini yang di atas ini banyak calon imam. Nggak keren mana imam yang digaji sama Anda? Kerennya enggak? Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jamaahnya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Nah, tapi sekali imam dari awal enggak ikhlas, itu harus dibilang. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung, oh setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini. Setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini terus. Nanti takbirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai dan imamin, kemarin asar dan imamin, terus dihitung. Bisa enggak agama akan berjalan seperti ini? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka, tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau. Tidak mau betul. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masuk. Semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini. Lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud. Lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu agaknya dianggap pecundang. Tahu sama pecundang, orang yang gak tangguh jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang pasir, padang rumput, kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya. Kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang dolim. Pasti kalau tahu kambing tinggal ya kacau. Apalagi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, sudah suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana bahwa orang mengkomplain begini, begini, begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing. Agama itu milik Allah Subhanahu. Buat saya pikir, tidak saya pikir, tetap jalan. Nah, ini terbukti. Dengan ulama yang enggak, mufti yang enggak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampai pikir, malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena hikmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita hikmah agama serius karena kita ingin menghikmahi agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu. Coba pasangan kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Dulu. Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu. Zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo. Karena agama itu diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadzu dinah innallaha ta'ala la yudhi'u khilafata waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau intaqala ila rafiqil a'la, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah. Diteruskan tabi'in, diteruskan para wali songo, diteruskan yang sampean yang jauh di bawah wali songo. Sejauh-jauh. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu wali songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampai ya, bayangkan sampai mana? Coba kalau Allah enggak ngurus, enggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Allah. Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Gak apa-apa, jujur ya. Sampai ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya gak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang, uang, uang. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Bukan ingat agama. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu Wataala. Yang bisa hanya Allah Taala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah kita diberi hidayah seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duit, kadang istri momen, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini diri. Saya tidak tahu sama ke Korea itu karena broken, pesangkeng sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua. Dibila-bilain kerja demi keluarga, atau agak broken maka kesini. Tapi apapun potensi itu tetap baik. Itu takdir sudah, itu takdir, tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran. Kalau sedang tukaran ya tidak mau. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai, tanah saya mau saya jual. Ini gimana padahal ini tanah warisan, kata bapak. Nak wayato ya. Memang ini saatnya jual, ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya. Beli saja. Karena kalau sudah saatnya jual, mau beli kan mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan gak mungkin jual tanah. Saatnya bu. Maka semoga masalah di keluarga sampai ini masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya itu musiman. Yang rupanya permanen. Jangan tukarannya permanen, rupanya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut, bebon, gak tau. Jadi semoga katut kecil ini bagian dari kafarah sampean. Jadi kafarah kesalahan-kesalahan sampean. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya. Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet ini. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap mengajari anak-anaknya Tauhid. Itu ada cerita itu sampai mengajarkan Tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu, Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin gak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Gak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tahu, cuma gak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet gak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman ini, bisa gak menghabisi Islam? Gak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamophobia, tapi setelah dia anti-Islam, orang-orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Gak bisa. Makanya Korea pun tidak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa. Karena tidak mau sholat, tidak mau zakat itu sampean. Tapi sampean tahu yang Islamnya habis Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang bedak. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu juga oleh apa? Pedagang pejaran, pejagang apa ini? Gak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang, gak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada. Pasti sebagiannya memang seperti ini. Dan itu gak masalah. Salah lagi itu gak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati tuh kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini gerhalanya kok. Kata orang-orang ateis gitu, dicarikan patungnya, ini sholat juga ada patungnya, ini gimana ya? Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahri maksudnya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani. Bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Gak sampai daftar jadi muadzin di sini. Apa nyanyi Sakina di sana juga. Dulu Aljazair kuncinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam kuncinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia. Terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam. Itu barokahnya sepak. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Perancis dikenalkan lewat pemain sepak. Dan di Korea ini agak unik, dikenalkan lewat pecinta bom. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah dapat, sudah aman. Alhamdulillah, ya, di hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kata agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang roja, itu kurang optimis. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini dimangkan ayat subuh awal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini dimangkan ayat subuh, coba bahasa Arabnya roja, yang jurojaan, mana negara? Harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang bukan putus. Coba agama ini begitu luar biasa, coba orang yang macam-macam. Tadi di Prancis dibawa oleh pemain apa? Ada masjid di Inggris, dia dibawa mahasiswa-mahasiswa yang dulu sebagian yang gak pernah ngaji. Setelah di Inggris jadi komunitas pengajian. Di Korea dibawa tadi, pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang. Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa. Sudah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap. Semoga ini tetap apa? Satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu apa? Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milma syi'ta min syai'in. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi Korea termasuk buminya. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah apa? Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti panitia harus nge-share itu, ini Musnad Ahmad riwayat dari Imam Ahmad Al-Bilad Biladu. Sudah dokunya? Nanti di-share ya. Al-Biladu Biladu, bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal-ibad ibadu, semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fahaisuma asabta khairan fa'akil. Kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, fa'akil, kamu enggak apa-apa di sini. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid. Enggak tahu sewa apa permanen, pokoknya ini bagus gitu. Buminya dirayu, bumi meskipun ini enggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok. Nihon. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini, sampai tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya, ya ada eskal-eskal amat, sudah. Enggak jagal-jagal amat karena kondisional apa? Jadi nanti kita panitia supaya mengeser dari hadis riwayat siapa Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh salah satu minal asroh al-mubasyari Nabi Jannah yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu biladu, negara mana saja adalah negara Allah. Wal-ibad ibadu, semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaisuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'atim, kamu tidak apa-apa berdomisi di sini. Ya, saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama, kasajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa farruha sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tukti ukulaha kullahin bi'idni rabbih. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tukti ukulaha kullahin bi'idni rabbih. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim kemudian menyisakan asarul Islam. Apa jejak-jejak apa? Gak apa-apa, pasti kalimat ini tuh tiukulaha kullahinim bi'idmirob. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah tuh tiukulaha kullahinim bi'idmirob. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan apapun kecilnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah wanak tubuh ma'kodamu wa asarahu. Gimana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wanak tubuh ma'kodamu wa asarahu. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharuhum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga gitu. Misalnya Anda sudah pulang ke Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era kan ini, era mas ini. Nanti setelah itu ya ini era mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis-muassis ini, pendiri-pendirinya. Semoga kalian semua barokah dan fit dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.